بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد تلاجدكن من pelajari كتاب ثلاثة الأصول أصول الثلاثة كاريا الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تميم النجري رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. دليل tentang khasyah, bahwa khasyah adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala: fala takhshawhum wakhshawni. Oleh karena itu kalian jangan takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada aku. Al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyamakan antara khasyah dengan khauf. Sebagian menganggap sama antara khasyah dengan khauf. Naam. Sebagian yang lain menganggap ada perbedaan antara khasyah dengan khauf. Bahwa khasyah itu bagian dari khauf, yakni nau' min al-khauf, salah satu jenis khauf, tetapi dia lebih khusus. Naam. Jadi Syekh Shalal Fauzan mengatakan al-khasyyah nau' min al-khauf wa hiya akhassu min al-khauf. Khasyah itu merupakan jenis khauf, tapi dia lebih khusus. Nah, yang lainnya mengatakan seperti Ibn Utsaimin rahimahullah, na'am, dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan bahwa al-khasyah khawfun yashabuhu atau yashabuhu ta'dim. Khasyah itu adalah khawf yang disertai dengan ta'dim, dengan pengagungan. Dan pendapat ini juga dinukil oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kekhususan khasyah dibandingkan khauf menurut pendapat tersebut adalah khasyah disertai dengan ta'zim, takut yang disertai dengan pengagungan. Nah, lebih lengkapnya lagi Ibn Utsaimin mengatakan al-khawf al-mabni 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultani, khauf yang disertai dengan pengetahuan mengenai keagungan yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya, mengetahui keagungan dan kesempurnaan kekuasaannya, ya. Jadi takut yang berdasarkan dibangun di atas apa? Pengetahuan mengenai keagungan dan kesempurnaan kekuasaannya. Nah, jadi lebih khusus daripada khauf dari segi ini. Dimisalkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, jika takut kepada sesuatu ya, jika engkau takut misalkan kepada seseorang tetapi kamu tidak tahu apakah orang itu sebenarnya bisa membahayakan kamu atau tidak, maka ini disebut khauf. Kalau kamu takut kepada seseorang yang kamu tahu bahwa dia memang punya kemampuan dan kuasa untuk membahayakanmu, maka itu khasyah. Nah, ini membedakan makna khauf dan khasyah secara makna. Namun ketika kita mengatakan bahwa khasyah sebagai ibadah, khauf sebagai ibadah, nah, kalau kita kembali kepada definisi ibadah, yaitu at-tadhallul lillahi subhanahu wa ta'ala mahabbatan wa ta'ziman, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, maka ketika kita beribadah kepada Allah dengan khauf dan khasyah, ya, tentunya na'am, kita takut kepada Allah, bertaqarrub kepadanya dengan khauf dan khasyah, tentunya disertai ta'zim kepadanya. Na'am. Hanya memang ulama mengatakan bahwa khasyah lebih khusus daripada khauf. Mereka yang mengatakan membedakannya itu dan mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Ibn Uthaymin, bahwa khasyah itu dibangun di atas ilmu mengenai keagungan dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berdalil dengan ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanyalah sesungguhnya yang takut kepada Allah, punya khasyah adalah ulama. Tayyib. Fala kulli hal, keduanya itu khauf dan khasyah, ya, memiliki makna kesamaan makna dari segi makna takut kepada Allah yang merupakan ibadah yang agung. Dan dalil yang disebutkan di sini, fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Ayat 150 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini ya, awalnya adalah wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wa haythu ma kuntum فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. Yaitu terkait dengan pengalihan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis dirubah, dialihkan ke Ka'bah Masjidil Haram. Allah mengatakan وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, dan seterusnya. Yang ketika peristiwa pengalihan Ka'bah tersebut, ya, di sana ada sekelompok orang yang melakukan semacam irjaf, ya, semacam teror terhadap kaum mukminin. Jadi suasananya itu ya tidak biasa, membutuhkan kekuatan iman. Nah, disebutkan oleh Syekh Ubaid, yaitu orang-orang Yahud melakukan irja, melakukan teror. Nah, karena bagi orang-orang Yahud yang dinomorsatukan oleh mereka adalah Baitul Maqdis. Nah, Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Ya'qub Israel alaihi salatu wassalam, dan Yahud dari kalangan Bani Israel, sampai berakibat orang-orang munafik ya semakin jadi penyakit hati mereka. Nah, jadi suasananya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya dan kaum mukminin agar kokoh dan tidak terpengaruh dengan suasana tadi. Ya, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, arahkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar tidak ada hujjah yang tersisa bagi orang-orang terhadap kalian. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka yang mempermasalahkan itu. Maka terkait dengan mereka-mereka ini, orang-orang zalim ini yang mempermasalahkan pengalian itu, fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah hanya kepadaku. Ya, takutlah hanya kepadaku. Naam. Perintah Allah Subhanahu wa taala di sini untuk takut, ya, wajib takut hanya kepada Allah, ini menunjukkan bahwa khusyuk adalah ibadah. Ketika Allah memerintahkannya, yang berarti mewajibkannya, menunjukkan Allah meridhai perkara itu, mencintai perkara itu, itu khasyatullah, berarti itu ibadah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan diikhlaskan hanya kepada Allah, dan menunjukkan bahwa itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan telah kita pelajari tentang pada pembahasan khauf, pembagian khauf. Nah, macam-macam khauf. Khasyah pun begitu. Nah, ya, kita telah pelajari bahwa yang namanya takut, yang sifatnya tabiat, yani al-khawfu tabi'i, na'am, yang sifatnya tabiat manusia takut kepada musuh misalkan, hal yang wajar, hal yang wajar. Namun na'am, takut kepada musuh ini tidak boleh menghalangi dari kewajiban. Nah, tidak boleh menghalangi dari melaksanakan kewajiban. Karena menghalangi dari melaksanakan kewajiban, maka ini tercela. Baik. karena itu tidak boleh takut dengan rongrongan, dengan teror musuh-musuh, ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita tentang khasyah. Apabila khasyah, begitu pula khauf yang sifatnya ibadah, yaitu mengandung makna taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu, ya, mengagungkannya dalam rangka taqarrub kepadanya dengan khasyah, yang khauf kepadanya, yakni beribadah kepadanya, maka ini termasuk syirik, syirik akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi harus dibedakan, diingat, dibedakan antara yang takut yang sifatnya itu bukan ibadah, tapi itu muncul dari tabiat, yang namanya tabiat takut kepada sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, yang memang tampak, ya, hal itu, ya, faktor ketakutan, munculnya ketakutan itu faktor yang berdasar, faktor yang berdasar. Nah, bukan yang sifatnya wahmi. Sebenarnya kita telah pelajari juga bahwa khauf yang muncul dari tabiat, namun takut yang muncul dari tabiat, namun itu sifatnya wahmi, yakni suatu prasangka yang muncul tanpa ada dasarnya. Nah, maka itu min sifatil jubana, termasuk sifat penakut, itu tercela. Nah, maka itu tercela, tidak pantas bagi seorang mukmin yang bertauhid muncul prasangka-prasangka yang membuatnya takut, prasangka sesuatu yang tidak berdasar, seperti yang kita lewati. Harus menjadi pemberani. Nah, masa takut misalkan dengan malam yang gelap, tidak ada apa-apa, tayyib, dan semisalnya. Adapun kalau faktornya tampak dan berdasar, takut kepada sesuatu yang memang bisa membahayakan, ya, termasuk dalam hal ini munculnya khauf, rasa takut terhadap musuh yang bisa membahayakan, bisa membunuh, bisa mencelakakan, ya, ketika musuh itu memberikan teror-teror yang merong-rong, yang menimbulkan rasa takut secara tabiat. Namun, ya, itu dilawan dengan syaja', dengan keberanian, dengan iman. Dalam arti, tidak boleh hal itu menjadi penghalang untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum mukminin tetap melakukan jihad. Tetap melakukan jihad fi sabilillah, meskipun ada rasa takut kepada musuh muncul, ya, secara tabiat. Nah, takut itu muncul ketika dalam peperangan, tapi itu dilawan dengan keimanan untuk melaksanakan kewajiban. Begitu, ya. Nah, ketika di sini misalkan muncul teror, rongrongan untuk menghalangi dari melaksanakan kewajiban menghadap ke arah Ka'bah dalam pengalian kiblat tersebut, nah, ini harus dilawan dengan keimanan. Nah, dengan keimanan, dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya takut kepadanya. Hanya takut kepada, takut adab Allah, takut hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika tidak melaksanakan perintahnya. Nah, apabila seseorang bertaqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu selain Allah yang diagungkan, takut kepadanya dengan sifat ibadah, yakni bertaqarrub kepadanya dengan takutnya itu karena mengagungkannya, maka berarti telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah takut, khauf, khasyah, begitu. Kemudian matan berikut, jenis ibadah berikutnya itu al-inabah. Al-isti'anah. Nah. Setelahnya adalah inabah, betul. Nah. Ya, al-inabah, kata al-Syeikh, wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimu lah. Dalil bahwa al-inabah adalah ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimu lah. Apa yang dimaksud dengan al-inabah? Al-inabah memiliki kesamaan makna dengan at-taubah, namun memiliki makna lebih daripada at-taubah. Nah, demikian keterangan para ulama. Nah, oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan, al-inabah ar-ruju' wa hiya bimakna taubah, inabahnya kembali, kembali kepada Allah, semakna dengan taubah. Wa taubah al-inabah bimakna wahid, taubah dan inabah semakna, kata beliau. Lakin kemudian beliau tambahkan, ba'dul ulama yaqul al-inabah tu akhassu min at-taubah, al-inabah lebih khusus daripada taubah, daripada taubat, ay akad, lebih kuat. Liannaha taubatun ma'iqbalin ila Allah azza wa jal. Karena al-inaba adalah taubat yang disertai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan kembali kepada Allah dalam arti ya, menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taubah ay taubah khassah. Nah, maksudnya bagaimana? Al-insan, kata beliau, qad yatub wa yatruk adz-dzamba wa la ya'udu ilai. Boleh jadi seseorang itu bertobat dari dosanya, kesalahannya, dan dia meninggalkan dosa itu dan dia tidak mengulangi, tidak. Taubat dia, wa yandam alai, dan dia menyesal. Nah, itu taubat. Dia meninggalkan kesalahan itu, tidak mengulanginya, menyesal, bertobat. Walakin qad yakunu fil iqbal 'ala Allah iqbalun dha'if. Akan tetapi bersama dengan tobatnya itu boleh jadi iqbal dia, ya, kembalinya dia menghadap Allah melakukan ketaatan-ketaatan adalah lemah. Lemah. Berarti dia tidak melakukan inabah. Hanya tobat. Difahami? Nah. Adapun inabah dia tobat, rujuk kembali kepada Allah dan disertai dengan ada al-iqbal ila Allah ila ta'ati. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Di samping dia tobat, dia juga menghadap Allah dengan ketaatan-ketaatan. Naam, kata Ibn Uthaymin, ar-ruju' ila Allah Ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Rujuk kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiatnya. Wa hiya qaribatun min makna taubah, dekat maknanya dengan, ya, mirip, hampir sama dengan taubat, illa annaha araqqu minha Hanya saja inabah maknanya lebih mendalam daripada taubat, lima tus'iru bihi minal i'timadi ala Allah, dikarenakan inabah mengandung makna na'an, mengindikasikan makna adanya al-i'timad ala Allah, bersandar kepada Allah, wal-luju ilaih, ya, kembali kepadanya. Nah, contoh untuk lebih difahami, seseorang misalkan melakukan suatu kesalahan, dosa, kemudian dia bertobat. Nah, dia bertobat, dia meninggalkan kesalahan itu, namun tidak ada perubahan berarti yang membedakan antara dia selama ini dan setelah dia bertobat, ibadahnya tidak begitu meningkat. Nah, hanya saja kesalahan itu sudah dia tinggalkan, dia betul-betul bertobat. Nah, adapun inabah, kelihatan dia setelah dia meninggalkan kesalahan itu, dosa itu, ya, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan lebih giat, ya, dalam beribadah, ketaatannya meningkat. Nah, itu inabah. Jadi katanya, makanya tadi dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-insan qad yatubu wa yatruku dzanba wa la ya'dilu wa yandam 'alaihi, walakin qad yakunu fil ikbar Allah ikbalun dha'if. Nah, taubat, nah, tapi lemah dia dalam menghadap, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seseorang melakukan inabah, benar-benar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai ketaatan-ketaatan lebih giat, ya, daripada sebelumnya, ketaatannya lebih meningkat daripada sebelumnya. Nah, itu inabah, bedanya dengan taubat. Nah, Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum, hendaknya kalian menghadap kepada Rabb kalian dengan ketaatan-ketaatan. Nah, seperti kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, nah, dalam menafsirkan, dalam menerangkan makna ayat ini, beliau mengatakan wa anibu ila rabbikum, maknanya aqbilu alaihi bitta'at. Wa anibu ila rabbikum artinya aqbilu alaihi bitta'at, hendaknya kalian kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, menghadaplah kalian kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Itu makna wanibu ila rabbi, itu makna inabah yang diperintahkan. Nah, Syaikh Fauzan mengatakan wanibu, makna anibu ila rabbikum ai irji'u lahu wa akbiru alaihi subhanah. Ya, kembalilah kalian kepada kepadanya, kepada Rabb kalian, menghadaplah kepadanya. Ini dia melakukan ketaatan. Nah, ini makna inabah. Jadi orang yang melakukan inabah, ibadah inabah, dia meninggalkan maksiat-maksiat yang dilakukannya dan semakin giat menaati Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kuat, ya, tanpa dengan meningkatnya ketaatan dia. Maksiat-maksiat ditinggalkan, kemudian ketaatan-ketaatannya semakin kuat. Itu makna inabah. Wa anibu ila rabbikum waslimulah. Nah, waslimulah dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-Islam yang dimaksud di sini berserah diri adalah Islam syar'i. Yani berislamlah kalian, berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal istislamu al-Islamu syar'i wa huwa al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyah. Hendaknya kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri na'am untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah disyariatkan. Sebagai faedah di sini dalam syarah Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan Islam itu ada dua, Islam kauni dan Islam syar'i. Yang dipelajari sekarang adalah Islam syar'i. Waslimulah, berislamlah kalian, yakni berserah dirilah kalian kepada Allah, tunduk patuh kepada hukum syariat Allah, itu maksudnya. Berserah dirilah kalian kepada Allah dengan ya tunduk patuh kepada syariatnya. Itu Islam syar'i. Ini yang diperintahkan pada ayat ini, wa anibu ila rabbikum waslimulah. Adapun Islam kauni, yakni berserah diri tunduk kepada hukum takdir Allah, hukum kauni takdir Allah SWT. Ini meliputi seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, meliputi yang mukmin, yang kafir, yang soleh, yang baik dan yang fajir, yang fasik. Naam, tidak ada yang bisa membangkang terhadap hukum ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua mesti berserah diri mengikutinya. Tidak ada yang bisa keluar dari itu. Meskipun kita ya menghendaki sesuatu, tetapi enam itu tetap akan tunduk pada kehendak Allah yang Allah takdirkan. Itu Islam kauni qadari. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 83, "Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yarji'un." Hanya kepada Allah berserah diri tunduk patuh makhluk yang ada di langit dan di bumi, ini meliputi yang mukmin dan yang kafir. Naam, tau'an wa karha, naam, suka atau tidak suka ya, wa ilaihi yarji'un, hanya kepadanya mereka ini kembalikan. Mesti tunduk patuh pada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa keluar dari takdir. Nah, ini al-Islam al-kauni. Adapun di ayat ini waslimulah wa anibu ila rabbikum waslimulah. Naam, inabalah kalian kepada Rabb kalian. Kembalilah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan-ketaatan dan meninggalkan maksiatnya. Dan berserah dirilah kepadanya dalam melaksanakan syariatnya, tunduk patuh melaksanakan hukum syariatnya, syariat Islam. Nah, ini makna ayat. Al-inaba ini tidak boleh dilakukan hanya, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Apabila ada seseorang yang bertaqarrub kepada selain Allah, dia kembali menghadap kepada sesuatu itu, menaatinya, bertaqarrub kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, berarti dia telah melakukan syirik akbar, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan inabah. Kita sisa setengah jam, tanya jawab. Nah, alhamdulillah kita telah mempelajari dua jenis ibadah ya pada pelajaran kita, dan mengingat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban, kita cukupkan sampai di sini materi, dan nah kita beralih kepada menjawab pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu fiikum.